Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan hingga kita berkumpul di rumah Allah ini untuk mengkaji hukum agama kita, hal penting yang harus kita amalkan sehari-hari, yaitu tentang tata cara ibadah sholat. Dan pada kesempatan minggu lalu kita telah membahas tentang sujud sahwi. Sujud sahwi, ada beberapa poin penting dalam bahasan ini, bahwa sujud sahwi itu dua kali sebelum salam kalau dalam mazhab Syafi'i. Apapun kasusnya, kalau dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwinya sebelum salam. Ada beberapa perbedaan, tapi ini tidak masalah bila kita lakukan. Jadi kalaupun kita misalnya ragu, ini yang ini sebelum salam apa setelah salam, karena dalam beberapa hadis Rasulullah membedakan, ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Tapi kalau kita ragu, maka boleh melakukan sebelum salam. Yaitu sebelum sudah selesai semua bacaan tasyahud, maka kita langsung sujud takbir dulu, Allahu Akbar, sujud sebagaimana biasa mengucapkan atau baca tasbihnya sama kayak sujud biasa, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, begitu. Lalu bangkit, duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, baca sebagaimana zikir biasa, itu duduk antara dua sujud, lalu sujud lagi. Setelah itu kemudian langsung melipat kaki tawarruk, kemudian salam. Itulah tata cara sujud sahwi. Dan juga kita review kembali tentang bagaimana kalau kita kemarin ketinggalan rukun. Ketinggalan rukun, maka harus dilakukan rukun yang ketinggalan itu. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya kemarin ya, karena itu agak susah juga gitu kalau nggak diterangkan. Jadi kalau misalnya kelupaan sujud, atau kalau orang sholat sendiri kelupaan baca Fatihah misalnya, gimana? Apa yang harus dilakukan? Wah, tadi lupa baca Fatihah. Pas mau berdiri baca Fatihah, bacanya tasyahud misalnya. Kalau misalnya dia sholat gak konsentrasi, bisa. Atau lupa baca Fatihah langsung baca ayat misalnya. Ya tidak sah sholat kalau tidak baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun. Nah gimana dong? Nah, kalau ingatnya di rakaat berikutnya, ya sudah, berarti rakaat yang tadi dianggap hilang. Nah, jadi rakaat yang sekarang ini pengganti rakaat ke tadi. Jadi nambah lagi serakaat. Gitu. Kalau misalnya ingatnya lupa baca Fatihah, terus ingatnya pas sudah yang tidal, gimana? Ya takbir apa, kembali lagi baca Fatihah, ulang lagi. Kalau masih di rakaat yang sama. Tapi kalau sudah di rakaat berikutnya, ya sudah, berarti rakaat yang berikutnya itu yang mengganti yang tadi hilang, nambah lagi satu rakaat. Rakaat pertama jadi rakaat kedua jadi pertama, rakaat ketiga jadi kedua. Gitu, ngegeser. Mudah-mudahan masih ingat yang kemarin. Kalau yang belum mengikuti silakan lihat di YouTube-nya. Itu ada sudah kita jelaskan insyaallah. Baik, kemudian saya juga lupa bawa buku akhirnya. Tetapi pembahasan kita pada kesempatan ini adalah waktu-waktu terlarang untuk sholat. Yang dibahas itu tiga baris doang. Baik. Waktu yang dilarang untuk sholat, Al-Imam Abu Syuja' mengatakan, wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatan laha sabab. Ada lima waktu yang tidak boleh, di mana tidak boleh kita melakukan salat di dalamnya kecuali kalau ada sebab tertentu yang mengharuskan atau menyunnahkan kita untuk salat. Apa saja itu? Yang pertama, ba'da salati subhi hatta tatlu asy-syams. Setelah kita melakukan salat subuh sampai nanti terbit matahari. Wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi qadra rumhin. Dan ketika matahari itu terbit sampai dia meninggi sedikit, kira-kira setinggi tombak. Jadi kalau kita ada tombak di depan begitu, tombak kira-kira 1 sampai 1,5 sampai 2 meter. Dari ufuk kita melihat matahari sudah meninggi sampai 2 meter. Dari ufuk. Nah, itu baru kita boleh sholat. Tidak boleh pada saat terbit. Jadi bukan, kalau di saat syuruk, tidak boleh langsung sholat. Nunggu barang 10 menit sampai 15 menit deh. 15 menit baru kita boleh sholat syuruk atau sholat duha. Wa idza istawat hatta tazul. Ketika matahari tepat di atas kepala. Nah, itu juga waktu yang dilarang untuk sholat. Ketika tepat di atas kepala berarti ya kira-kira 15 menit sebelum zuhur. Ya, 15 menit sebelum zuhur, matahari tepat di atas kepala. Karena zuhur itu adalah waktunya ya, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr, "Idza zalatis syamsu," apabila matahari telah tergelincir. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah itu. Jadi dia tergelincir dulu. Maka kira-kira waktu 15 menit sebelum zuhur itu adalah waktu selesai waktu sholat duha dan tidak lagi boleh sholat sunnah. Kecuali sholat yang ada sebab. Nanti apa itu? Nanti kita bahas. Wa ba'da sholatil asr. Setelah sholat asar. Hatta taghrubasy syams. Sampai matahari terbenam. Jadi setelah sholat asar, kitanya udah sholat asar maksudnya, tidak lagi boleh melakukan sholat yang mutlak atau sholat yang tanpa sebab. Wa indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Dan ketika sedang terbenamnya matahari sampai sempurna terbenam. Kalau dia sudah sempurna terbenam, barulah masuk waktu maghrib. Kalau kita lihat di laut, matahari kecemplung ke lautnya itu kan. Sampai dia piringannya itu sempurna masuk ke laut atau ke ufuk berarti. Barulah masuk waktu maghrib dan orang-orang yang berpuasa boleh berbuka. Kalau di zaman Rasulullah pedomannya adalah sudah gelap di ufuk. Maka karena kan kalau untuk melihat matahari sudah tenggelam apa belum, kadang kealingan gunung. Nah, jadi kecuali kalau mereka berada di puncak, mereka bisa melihat ufuk, wah ini matahari sudah enggak ada. Sudah tampak gelap hitam dari sisi sebelah timur. Maka boleh berbuka dan mulailah Bilal pun azan. Itu waktu maghrib. Nah, ketika sedang terbenam tidak boleh. Baik. Beberapa hal dalam masalah ini, hadis atau dalilnya sudah jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang muttafaq alaih, riwayat Abu Sa'id Al Khudri misalnya, riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La salata ba'da al-asri, la salata ba'da subhi hatta tatlu' asy-syamsu, wa la salata ba'da al-asri hatta taghrib asy-syamsu atau hatta taghrub asy-syams." Tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbit matahari, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai terbenam matahari. Itu hadis pertama. Hadis kedua adalah hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an yang ada dalam Sunan Abi Dawud, At-Tirmizi dan Musnad Imam Ahmad. Ada riwayat Muslim, ada dalam Sahih Muslim, di mana Rasulullah Uqbah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana salasa sa'atin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana." Ada tiga waktu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat dan melarang kita untuk menguburkan jenazah, memasukkan jenazah ke dalam kuburan pada ketiga waktu tersebut. Kapan itu? Yang pertama adalah ketika matahari mulai terbit sampai sepenggal naik. Ketika matahari mulai terbit sampai sepenggal naik. Kalau dalam hadis Abu Sa'id tadi sudah sholat subuh. Nah, ini ditambahkan berarti sesudah sholat subuh satu, ketika matahari sedang terbit dua. Jadi di hadis Abu Sa'id disebut dua, di hadis Uqbah disebut tiga, jadi totalnya lima. Kemudian maksud dari hadis Uqbah adalah ketika matahari tepat di atas kepala, hina yaqumu qa'imul dhahira. Ketika matahari tepat di atas kepala, hatta tamila syamsu, sampai matahari miring sedikit, tergelincir, artinya masuk waktu zuhur. Nah, kemudian yang ketiga adalah hina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Ketika matahari sedang condong mengarah untuk terbenam sampai sempurna terbenam. Jadi ada lima totalnya yang dilarang sholat. Nah, plus tambahan di ketiga waktu tadi dilarang menguburkan jenazah. Jadi kalau pas mau masukin ke lubang, lihat dulu matahari di mana. Nah, kalau tahan dulu, sabar dulu Pak, kira-kira 15 menit tahan dulu tuh mayat. Sampai 15 menit setelah matahari tepat di atas kepala misalnya, baru menguburkan mayat. Maka para ulama pun, tapi nanti ini, berselisih pendapat juga dalam masalah sholat jenazah boleh enggak pas ketiga waktu itu, khusus hadis Abdullah bin Uqbah bin Amir. Boleh sholat jenazah enggak di situ? Tapi kalau sholat jenazah setelah kita sholat subuh dan setelah kita sholat asar, sebelum matahari terbenam atau terbit, maka itu ijma' ulama boleh. Itu ijma' ulama boleh. Itu dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni kalau tidak salah. Saya pernah baca di situ. Fatwa beberapa ulama. Jadi boleh enggak sholat jenazah setelah sholat asar? Boleh. Jadi kita sholat asar dulu, baru kemudian sholat jenazah. Dan itu juga ada asarnya dilakukan di beberapa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka kalau nggak salah asar dari Ibnu Umar radhiyallahu an, di mana dia melakukan sholat jenazah setelah sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh juga boleh. Setelah sholat subuh, sebelum matahari terbit. Jadi orang-orang pada sholat subuh dulu, baru kemudian sholat jenazah, boleh. Atau sholat asar dulu, baru kemudian sholat jenazah, itu boleh. Jadi ada beberapa pengecualian di situ. Yang ijma' adalah sholat jenazah. Yang kedua adalah sholat hari Jumat. Sholat hari Jumat juga kalau tidak salah jumhur ulama memperbolehkan untuk hari Jumat sholat sampai imam datang atau sampai azan Jumat. Jadi disunnahkan kita untuk sholat banyak-banyak di hari Jumat itu sampai imam datang, bukan sholat tahiyatul masjid. Orang ada yang menyebutnya sholat intidhar, menunggu khatib naik mimbar. Itu pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi dia sholat sampai khatib dalam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar baru berhenti. Jadi orang baru datang ke masjid misalnya, dia sholat tahiyatul masjid. Itu tidak berlaku larangan sholat di ketika matahari tepat di atas kepala. Terus sholat, masih ada waktu, sholat lagi dua rakaat. Masih ada, sholat lagi dua rakaat. Belum datang juga, sholat lagi dua rakaat. Sampai khatib naik mimbar, barulah berhenti. Gitu. Itu diperbolehkan sholat sholat ketika matahari tepat di atas kepala di hari Jumat. Kemudian diperbolehkan pula sholat Ka'bah, masuk Ka'bah, tawaf, atau sholat apapun, sholat sunnah atau sholat mutlak di Masjidil Haram. Dalilnya adalah hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Bani Abdul Manaf, "Alla tamna'u ahadan tusalli fi hadzal bait ayat salatin sya'a." Jangan kalian, wahai Bani Abdul Manaf, jangan kalian, kenapa Bani Abdul Manaf? Karena Bani Abdul Manaf itu yang bertugas menjaga Ka'bah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian larang orang sholat di masjid ini atau di Ka'bah ini kapanpun mereka mau. Jadi kapanpun mereka mau, di waktu-waktu terlarang yang disebut lima tadi, diperbolehkan. Itu pengecualian dalam ini. Itu antara lain sholat yang dikatakan sholat yang punya sebab. Lalu kemudian bagaimana sholat tahiyatul masjid? Nah, itu khilafiyah para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Mazhab Hambali misalnya, dia lebih cenderung pada yang melarang, jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di waktu terlarang. Sementara mazhab Syafi'i membolehkan. Membolehkan sholat tahiyatul masjid di waktu terlarang. Satu sisi, itu ada satu sisi dilarang sholat di waktu itu. Kalau kita masuk masjid, misalnya sebelum maghrib, kayak kita tadi kebanyakan, gimana? Kita sholat tahiyatul masjid apa enggak? Kalau berdasarkan pendapat mayoritas ulama, itu boleh, termasuk mazhab Asy-Syafi'i. Dan itu dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatawanya. Dia menjelaskan panjang lebar dalilnya tentang kebolehan sholat tahiyatul masjid di waktu terlarang. Kenapa? Karena perintah untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid lebih kuat daripada larangan sholat di waktu terlarang tersebut. Karena sholat di waktu terlarang itu sudah mengalami beberapa pengecualian, kayak sholat jenazah tadi, tawaf, terus sholat di hari Jumat. Sementara tahiyatul masjid tidak mengalami pengecualian, maka dia lebih kuat statusnya. Itu antara lain alasan Ibnu Taimiyah yang saya ingat. Jadi boleh hukumnya sholat sunnah tahiyatul masjid ketika waktu-waktu terlarang. Kemudian juga sebagian ulama membolehkan beberapa sholat, misalnya sholat qadha. Mengqadha salat qabliyah subuh itu diperbolehkan setelah salat subuh sebelum matahari terbit. Ya, tadi kan dilarang. Apa dalilnya? Ada sebuah hadis yaitu dari sahabat bernama Amr bin Qais atau Qais bin Amr, di mana dia habis sholat subuh, udah salam sama Rasulullah, dia sholat subuh 2 rakaat. Rasulullah negor, kamu habis, gitu kan? Kamu sholat apa ini? Tadi Rasulullah belum sempat qobliyah. Oh gitu ya, sudah. Rasulullah mendiamkan atau dalam riwayat disebut fasa kata anhu, atau ada juga dalam satu riwayat disebut falam yunkir alaih. Rasulullah membiarkan dia sholat tersebut. Itu landasannya. Nah, hadis Qais bin Amr ini diperselisihkan. Gede banget. Jadi kaget gitu. Hadis Qais bin Amr ini diperselisihkan soalnya tidaknya, tetapi sepertinya kalau dilihat dari jalur-jalur penguatnya, dia masuk kategori hadis yang hasan, wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh kalau gitu kesimpulannya untuk melaksanakan salat mengqadha salat itu berlaku bagi orang yang memang terbiasa dia qabliyah. Cuma misalnya dalam satu hari tertentu dia ketiduran misalnya, akhirnya datang ke masjid, orang udah imam sudah sholat, dia gak boleh ada sholat lagi. Kalau imam udah sholat, langsung sholat. Nah, jadi mengqadha-nya nanti setelah selesai sholat subuh. Boleh sebelum matahari terbit. Tapi kalau mau yang lebih selamat adalah nunggu matahari setelah terbit pun boleh mengqadha-nya. Itu berlaku bagi yang kebiasaan melaksanakan sholat qabliyah subuh. Dan memang ini luar biasa ya, sholat qabliyah subuh ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW sendiri pun tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh meski dalam perjalanan. Ada 2 sholat yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan, yaitu sholat qiyamul lail dan witir dan qabliyah subuh. Tidak pernah Rasulullah tinggalkan meski dalam perjalanan. Yang lain-lain ditinggalkan. Yang rawatib yang lain, ba'diyah qabliyahnya itu Rasulullah tidak pernah lakukan kalau di perjalanan. Tapi khusus qabliyah subuh tidak pernah ditinggalkan. Bahkan suatu ketika Rasulullah pernah ketiduran pun bersama para sahabat dan bangun setelah dibangunkan oleh sinar matahari dalam hadis itu. Beliau tetap suruh Bilal azan sebagaimana biasa, kayak biasa. Lalu qabliyah subuh. Lalu kemudian qomat dan sholat subuh sebagaimana biasa ketika matahari telah tinggi. Itu qadha, namanya qadha. kesiangan. Kenapa Rasulullah bisa kesiangan? Ya Allah memberikan hikmah untuk mengajari ini, kalau kesiangan begini caranya. Jadi tapi kan bisa saja kalau misalnya hanya Rasulullah menegaskan dengan perbuatan. Bisa, betul, tetapi dalam pendidikan itu ada orang mempraktekkan atau memberi contoh, itu lebih membekas kepada anak didik. Karena orang-orang itu semuanya, manusia ini butuh keteladanan. Butuh keteladanan. Jadi ketika gurunya mencontohkan, beda kalau hanya sekedar memerintahkan. Makanya banyak orang bilang, ngomong doang, gue juga bisa. Menggerutu gitu. Tapi kalau sudah gurunya mencontohkan, maka mereka, itu tadi. Jadi dakwah butuh keteladanan. Nah gitu. Itulah Islam mengajarkan seperti itu, keteladanan. Demikian beberapa hal yang satu lagi, yaitu mengqadha sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah zuhur. Dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengqadha sholat qabliyah atau ba'diyah zuhur setelah asar. Setelah asar. Itu riwayatnya ada dalam sahihain, ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam sebuah riwayat yang panjang dari Aisyah radhiyallahu anha. Di situ ada kisah yang panjang. Dan itu disebutkan bahwa ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah ini salat apa? Kok kamu melaksanakannya setelah salat asar? Padahal itu kan waktu terlarang. Kata Rasulullah, tadi tuh ada utusan Bani Abdul Qais. Mereka masuk Islam, jadi aku melayani mereka dulu, sehingga tidak sempat salat ba'diyah zuhur. Maka aku pun melaksanakannya. Itu kata Rasulullah SAW dalam riwayat tersebut, riwayat dalam sahihain. Panjang ada kisahnya di situ. Kemudian dalam sebuah riwayat ada disebutkan dalam riwayat Abu Daud radhiyallahu an, masih hadis yang sama, yaitu hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah bertanya, apakah kami juga boleh mengqadha'nya apabila ketinggalan? Apa naqdiha? Apa naqdihima idza fatata? Apa kami juga boleh mengqadha'nya seperti yang kau lakukan? Kata Rasulullah, jangan. La, atau tidak boleh. Cuma tambahan pertanyaan Ummu Salamah itu dianggap dhaif oleh para ulama. Nah, makanya ada perbedaan pendapat di sini gara-gara perselisihan dalam menentukan sahih tidaknya itu. Tetapi para ahli hadis menganggap dhaif tambahan tersebut. Yang benar tidak ada tambahan itu. Jadi kisah bahwa Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, apakah kami juga boleh melakukan? Kata Rasulullah, tidak boleh. Itu dhaif. Nah, kalau tambahan itu dhaif, hadis asalnya sahih, tapi tambahan itu dhaif. Kalau tambahan itu dhaif berarti tidak berlaku hukumnya. Apa hukum yang berlaku di situ? Tidak boleh mengqadha salat ba'diyah zuhur bagi umat. Khusus Rasulullah saja yang boleh. Kan, tapi karena berhubung tambahannya dhaif, berarti umat kita pun boleh. Gitu loh. Karena hukum dengan hadis dhaif itu gugur. Kedhaifan itu lantaran dalam ilmu hadis disebut riwayat syadz. Di mana banyak riwayat yang meriwayatkan tidak ada tambahan tersebut, tapi hanya ada satu jalur, yaitu hadis riwayat Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Yazid bin Harun melalui jalur Hammad bin Salamah, yang meriwayatkan melalui jalur Al-Azraq namanya, meriwayatkan dari Zakwan Maula Aisyah radhiyallahu anha dari Ummu Salamah. Nah, di sini Hammad bin Salamah meriwayatkan hadis tersebut, tapi hanya dia yang ada tambahan itu. Sementara dari jalur lain yang yang ada dalam Sahihain dan beberapa jalur lain di luar Hammad bin Salamah tidak menyebutkan tambahan itu. Itulah yang dalam ilmu hadis disebut dengan syadz. Ada beberapa orang yang siqah tidak meriwayatkan tambahan itu, cuma Hammad saja yang meriwayatkan, maka hadisnya syadz. Jadi tambahan itu dhaif. Jadi boleh kita mengqadha sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam sahihain disebutkan, kata Aisyah, Rasulullah senantiasa sholat setelah asar 2 rakaat kalau ada di kamarku. Artinya kalau kebetulan ada di rumah Aisyah radhiyallahu anha, selalu sholat setelah sholat asar. Lalu dalam sebuah riwayat ditanya, kenapa Rasulullah sholat setelah asar padahal dilarang, beliau juga melarang. Kata Aisyah, tadinya beliau sholat, biasa sholat qabliyah asar. Nah, dalam riwayat Aisyah ini, riwayatnya qabliyah. Lalu kata Aisyah, suatu ketika beliau sibuk sehingga mengqadha'nya. Jadi qabliyah asar diqadha' setelah asar. Tapi tetap qabliyah, cuma qadha'. Karena sibuk tidak sempat melakukan lalu dilaksanakan ba'diyah asar. Dan kata Aisyah, Rasulullah itu kalau sudah melakukan satu salat maka diteruskan, apa dalam arti beliau akan melakukan itu sampai mati gitu, dilazimkan amal tersebut seterusnya. Jadi kebiasaan Rasulullah bila sudah satu melakukan amal maka beliau terus melakukan itu. Nah, para ulama menafsirkan itu khusus untuk Rasulullah saja melazimkan itu. Sementara kita tidak boleh terus-terusan. Hanya kalau ketinggalan ba'diyah zuhur atau qabliyah asar. Bagi yang sudah biasa sholat ba'diyah zuhur, dia takut apa? Suatu ketika dia sibuk misalnya, lalu dia baru bisa melaksanakannya setelah asar, itu diperbolehkan mengqadha. Jadi ada berapa sholat yang diperbolehkan di waktu terlarang? Banyak banget. Tahiyatul masjid, hari Jumat, terus di Masjidil Haram, salat jenazah, apalagi tadi, tahiyatul masjid, kemudian qadha, mengqadha orang yang sudah terbiasa qabliyah subuh. Ya, orang ada terbiasa ya, bukan yang memang orang terbiasa kesiangan. Orang terbiasa kesiangan terus sengaja mau qadha apa di salat setelah salat subuh, entar aja salat subuh kita salat sunnahnya. Enggak bisa. Itu harus orang yang terbiasa qabliyah subuh. Jadi dia memang tidak sempat melaksanakan qabliyah subuh gara-gara kesiangan atau kehabisan waktu. Adapun orang yang terbiasa kesiangan memang dia tidak pernah salat qabliyah subuh, yang enggak berlaku ini. Kemudian mengqadha qabliyah ba'diyah zuhur di waktu setelah asar apabila memang hanya pada waktu tersebutlah sempatnya melakukan salat tersebut. Satu lagi yang ditambahkan adalah salat salat taubat. Salat taubat itu ada dalam hadis Rasulullah SAW, kalau tidak salah riwayat Abu Bakar radhiyallahu an, di mana Rasulullah menyunnahkan apabila orang melakukan satu dosa baik besar maupun kecil maka hendaklah dia salat 2 rakaat lalu kemudian minta ampun kepada Allah. Itu salat sunnah yang disebut oleh para ulama salat sunnah taubat. Ibnu Taimiyah mengatakan ini harus segera, tidak boleh ditunda. Misalnya ini masih waktu terlarang, baru salat, misalnya orang baru salat asar lalu melakukan dosa, mau salat taubat nunggu maghrib aja lah. Siapa yang jamin Anda masih hidup sampai maghrib? Maka yang namanya taubat harus segera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah, bersegeralah untuk menuju ampunan Tuhan kalian. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Ntar aja ada taubatnya habis sholat subuh, betul meninggal. Jadi taubat harus segera, maka sholat sunnah taubat pun diperbolehkan dalam waktu terlarang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula sholat yang ada sebab khusus jelas, misalnya khusuf mataharinya gerhana setelah asar, gimana? Ya udah kita sholat, karena memang waktunya orang sholat gerhana itu ketika matahari itu gerhana. Dia nggak bisa diqadha lagi. Ntar aja kalau udah habis gerhananya baru kita sholat, ya udah habis waktunya. Gitu. Jadi kalau terjadi gerhana pada waktu terlarang maka diperbolehkan untuk sholat. Nah, kemudian juga yang harus segera adalah mengqadha sholat yang ketinggalan. Itu juga boleh di waktu sholat, di waktu terlarang. Misalnya kita lupa atau ketiduran sholat zuhur. Sholat zuhur ketiduran, begitu bangun udah waktu asar, lalu bersamaan dengan orang yang sholat asar, kita sholat asar. Lalu sholat zuhurnya kapan? Boleh setelah sholat asar atau sebelum sholat asar itu. Tapi kalau begini kasusnya adalah orang lupa ya, orang lupa sebagaimana hadis Rasulullah SAW, siapa yang lupa pada suatu sholat atau ketiduran, man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakarah. Siapa yang ketiduran atau lupa belum melakukan sholat maka hendaklah dia melakukannya ketika dia ingat. Jadi kapanpun ingat, termasuk di waktu terlarang. Lupa sholat ini misalnya, lupa sholat zuhur tadi dan ingat setelah dia melakukan sholat asar. Nah itu bisa saja terjadi, maka segera melakukan qadha. Jadi nggak nunggu zuhur besok, nggak. Jadi qadha itu harus sesegera mungkin. Jadi tidak perlu nunggu besok. Sebagaimana Rasulullah dalam perang Khandaq mengqadha sholat asar setelah sholat maghrib. Jadi udah masuk waktu maghrib, beliau sholat asar dulu baru kemudian maghrib. Dan dengan qomat, dan beberapa riwayat menyebutkan qomat azan dan qomat. Begitulah beberapa hal yang berhubungan dengan waktu-waktu terlarang, dan waktu terlarang itu dalam mazhab Syafi'i pun dianggapnya hanya makruh. Maka disebut waktu karohah, hanya makruh. Tapi kalau kita lihat dari banyaknya sholat yang diperbolehkan, ya boleh dibilang terus sholat apa dong yang dilarang? Ya sholat yang kira-kira orang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Jadi orang boleh saja sholat, misalnya mohon sholat hajat misalnya. Ada sholat hajat itu ada. Bila orang ingin, dan hadisnya hasan, dalam dikumpulkan beberapa riwayat yang apabila orang punya suatu keperluan, misalnya minta perlindungan kepada Allah, misalnya ingin melakukan suatu keperluan, maka dia disunnahkan untuk sholat dulu. Maka itu ditunda sampai hilang waktu karohah. Ya. Atau ada lagi misalnya orang sholat disunnahkan bagi pengantin, misalnya di malam pengantinnya untuk sholat 2 rakaat misalnya. Pas di waktu karohah misalnya, tunda dulu. Ya, jadi tahan dulu sebentar sampai hilang waktu karohah atau waktu yang terlarang itu tadi. Demikianlah beberapa penjelasan tentang sholat yang waktu-waktu terlarang melaksanakan sholat dan penguburan jenazah itu tadi dilarang pada sebagaimana hadis Uqbah bin Amir di 3 waktu tersebut ketika matahari sedang terbit, itu enggak lama, paling 10 menit. Enggak nyampe kayaknya. Ya kita ambil waktu 10 menit lah. Matahari sedang terbit, matahari tepat di atas kepala, itu juga sebenarnya enggak lama. Enggak sampai 10 menit sebenarnya. Cuma kita ngambil waktu yang kalau 10 menit itu sudah cukup. Kemudian ketika matahari sedang terbenam, ditunda dulu penguburan sampai hilang ketiga waktu tersebut. Demikian masalah waktu-waktu terlarang. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh silakan Pak, dari jauh. Masya Allah, silakan Pak. Ya, kalau dari sana teriakan coba. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seandainya saya hadir ke masjid pada saat sudah ada khutbah. Oh, Jumat. Salat Jumat, ya. Apakah sebaiknya saya lakukan? Iya. Duduk. Baik. Pertama, apabila kita datang sementara imam sedang khutbah, maka kita sholat tahiyatul masjid. Itu jelas hadisnya, bahkan hadisnya dalam Sahihain, di mana Rasulullah ketika pas melihat orang datang, langsung duduk orang itu. Kata Rasulullah, kamu udah sholat belum? Belum ya Rasulullah. Kalau gitu sholat dulu. Lalu beliau lagi khutbah tuh. Rasulullah negor lagi khutbah. Ditegor orang itu, sholat dulu, jangan langsung duduk. Lalu beliau mengatakan apabila kalian masuk ke masjid maka dan imam sedang berkhutbah, maksudnya khatib sedang berkhutbah, maka sholatlah dulu 2 rakaat dan peringkaslah. Itu jelas hadisnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah masjid dan musola. Kalau di zaman Rasulullah masjid dan musola memang beda secara bahasa mereka. Masjid adalah tempat orang sholat yang diwakafkan untuk sholat 5 waktu. Sedangkan musola adalah tempat sholat selain masjid. Bisa di tanah lapang, kayak orang mau sholat Idul Fitri, Idul Adha, mereka ada namanya musola, tempat sholatnya. Bisa pula di rumah orang. Jadi di rumah orang ada tempat khusus sholat, itu namanya musola. Tempat sholat. Nah, musola di zaman Rasulullah tidak berlaku hukum masjid. Karena dia bukan masjid, dia tanah lapang atau dia adalah tempat sholat di perumahan orang, di rumah orang atau di kantor orang. Jadi dia bukan tidak berlaku hukum masjid, wanita haid boleh masuk ke situ dan tidak boleh salat tahiyatul masjid di situ. Itu berlaku untuk musala-musala yang tidak diniatkan untuk masjid. Sementara musala dalam bahasa kita yang sekarang ini, ya, bahasa Indonesia, itu sebenarnya masjid. Berlaku hukum masjid. Yaitu tempat di mana dilaksanakan sholat lima waktu, dia diwakafkan untuk sholat lima waktu meskipun tidak Jumatan. Karena di zaman Rasulullah pun banyak masjid yang gak dipakai Jumat. Di Madinah, di Jumat semua di Masjid Nabawi. Sementara masing-masing penduduk itu punya masjid. Masjid Quba itu sudah ada sebelum Masjid Nabawi malah. Kemudian masjid ada Qiblatain, ada Masjid Khandaq, itu semua sudah ada dan dipakai sholat orang penduduk sekitar situ. Kalau zaman dulu jauh, kalau zaman sekarang dekat karena udah pakai mobil. Jadi orang-orang penduduk situ sholat di situ lima waktu. Kalau Jumatan baru semua ke Masjid Nabawi. Jadi yang kita bahasakan musola, surau, langgar di bahasa kita itu berlaku hukum masjid dengan syarat dia diwakafkan untuk itu. Jadi kalau dia berlaku hukum masjid, maka ya harus sholat tahiyatul masjid kalau masuk. Wanita haid nggak boleh ke situ, orang junub nggak boleh ke situ, nggak boleh jual beli di dalam situ. Nah itu kalau dia masjid. Sementara musola kantor, ruangan yang biasa dipakai untuk sholat, sekalipun sholat Jumat, itu bukan masjid. Itu masuk kategori musola yang ada di zaman Rasulullah. Jadi tidak ada sholat tahiyatul masjid, boleh jual beli, boleh apa? Orang-orang wanita haid boleh di situ, orang junub boleh di situ. Itu kalau di beberapa kantor kan banyak yang seperti itu. Nah itu bukan masjid, itu cuma musola. Kecuali dia bangun memang khusus masjid untuk perkantoran itu, dan itu memang ruangan. Ada beberapa kantor juga yang memang memiliki masjid khusus, bahkan sudah ada namanya, itu masjid. Tapi kalau mereka cuma menyediakan satu lantai tertentu, misalnya ruang khusus untuk sholat orang-orang situ, maka itu bukan masjid. Kayak di pom-pom bensin itu bukan masjid. Jadi musola, jadi tidak berlaku hukum masjid. Sementara musola-musola ke bahasa kita langgar, surau, itu adalah masjid. Jadi berlaku hukum masjid. Demikian. Udah ya? Oh, masih ada satu lagi? Silakan. Yang mana, Pak? Hah? Bapak dulu ya. Karena antum tiba-tiba datang itu. Bentar ya. Silakan. Ya, sholat qobliyah subuh boleh dilakukan di rumah. Kita jelaskan yang kemarin itu, pernah kita jelaskan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan qobliyah subuh di rumahnya. Karena memang rumahnya Rasulullah itu hampir boleh dibilang tidak pernah melakukan sholat tahiyatul masjid kecuali satu kali. Itu pun kalau itu mau dianggap tahiyatul masjid, yaitu ketika Isra Mi'raj. Dalam hadis Sahih Muslim yang panjang itu, Ibnu Katsir menganggapnya itu adalah tahiyatul masjid. Tetapi sebagian ulama menganggapnya itu bukan tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Tetapi secara umum kenapa? Karena Rasulullah, jadi kalau ada orang mengatakan Rasulullah enggak pernah salat tahiyatul masjid, tidak juga bisa disalahkan. Karena memang ada beberapa takwilan di situ dan rumah Rasulullah itu di dalam masjid. Jadi beliau begitu buka kamar, buka pintu, langsung salat jadi imam. Lalu ada hadis di mana Rasulullah kalau pulang dari safar masuk masjid sholat dua rakaat. Tetapi yang saya baca dari syarah-syarah para ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nawawi, dan Ibnu Battal dan lain-lain dalam syarah Sahih Bukhari mengatakan itu bukan tahiyatul masjid tetapi semacam sholat sunnah mutlak baru pulang dari safar, sholat safar menuju ke masjid. Makanya kita disunnahkan kalau kita safar dari mana gitu, disunnahkan menuju masjid terdekat sholat. Bukan tahiyatul masjid itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rumahnya di masjid, tapi rumahnya beliau bukan masjid. Beliau sholat dulu di rumah. Qobliyah subuh. Baru setelah beliau keluar langsung jadi imam. Jadi qobliyahnya beliau itu hampir tidak pernah di masjid. Selalu di rumah. Jadi kita boleh melakukan qobliyah di rumah kalau kebetulan dekat masjid kita. rumah kita dengan masjid. Tapi takut kalau ketinggalan misalnya, maka afdalnya segera ke masjid biar kita dapat saf terdepan. Cuma kalau di Indonesia ini kata orang ketinggalan pun tetap aja dapat saf terdepan. Kenapa? Karena orang yang baru datang milih saf di mana? Paling belakang supaya bisa nyender. Jadi pahalanya gimana itu ya? Wallahu alam. Karena memang seharusnya orang paling pertama datang dia saf ke depan supaya dapat pahala itu, pahala paling besar. Nah, jadi kita kalaupun mau tetap kita sholat afdalnya, kalau bagi kita yang rumahnya agak jauh dari masjid, kita sholat di masjid. Nah, kalau ketinggalan, udah apalagi kalau ada jam begini, sudah kira-kira 1 menit lagi, udah gak keburu, ya sudah. Kita gak usah sholat tahiyatul masjid, atau gak usah sholat qabliyah, khawatir mengganggu orang kan. Kalau orang menunggu hanya gara-gara kita, ya sudah, kita ikut langsung sholat, berjamaah sholat subuh. Lalu boleh mengqadha qabliyah tadi di rumah. Udah pulang dulu ke rumah, baru kita mengqadha. Karena Rasulullah tadi di rumah mengqadhanya. Di rumahnya Ummu Salamah. Di rumah Ummu Salamah. Udah pulang, baru kemudian beliau mengqadha. Gitu. Terakhir. Wallahu a'lam, masjid di atas mall. Dia diwakafkan enggak? Kalau misalnya ya, wakaf di sini dalam artian itu bangunan tidak boleh diubah-ubah. Tidak boleh diubah lagi, dia hanya masjid. Bahkan pengelola pun tidak boleh lagi mengubahnya, kecuali kalau ya darurat banget lah. Ya, banyak di atas mall, di atas pasar kayak di Blok M itu kan masjidnya di atas. Nah, itu masjid atau gimana? Ada ustaz yang mengatakan itu bukan masjid. Karena bukan wakafnya, lalu kemudian nanti bisa dirobohkan atau dipindahkan oleh pengelola. Tapi yang lebih selamat adalah kita anggap dia masjid. Selama dia memang sudah dibuat untuk itu dan tidak boleh dialihfungsikan lagi, maka dia adalah masjid. Wallahu a'lam. Tapi kalau misalnya dia bisa diubah sewaktu-waktu oleh pengelola tanpa ada pengaturan yang ketat, berarti dia belum jadi masjid, baru sebatas musola. Nah, lihat aja nanti kewenangan untuk mengubahnya itu gampang nggak? Kalau kewenangannya gampang, berarti dia bukan masjid. Berarti tahun depan ganti lagi masjid, pindah ke bawah, berarti itu bukan masjid. Enggak masuknya itikaf. Itu dia, betul pertanyaan itu. Kalau kita katakan itu bukan masjid, berarti itikafnya enggak sah. Maka itikaflah di masjid yang sudah diyakini itu masjid, jangan yang kontroversial. Jadi kalau mau itikaf, di sini nih. Dapat makan lagi kalau di sini. Dan ingat, itikaf itu enggak mesti Ramadan loh. Enggak mesti bulan Ramadan. Sekarang pun kita bisa itikaf dengan niat itikaf. Nginap tapi di sini kalau boleh nginap. Gak tahu sama JM boleh gak dia. Asal kalau ada apa-apa bersihin sendiri gitu ya. Ya jadi itikaf tidak harus bulan Ramadan. Orang kita niat masuk masjid, kita ini maghrib tadi nih, niat masuk masjid mau. Selama ini kita dapat pahala itikaf terus. Kalau tadi sebelum masuk kita udah niat, saya mau itikaf ngikutin ke pengajian sampai isya. Ya udah dapat terus tuh pahalanya. Tapi kalau kita enggak niatin dari awal enggak dapat. Tuh bayang tuh bedanya cuma niat. Kita sama-sama ada di sini, tapi yang tadi meniatkan mau itikaf dapat pahala terus, yang enggak meniatkan belum dapat. Nah, kalau gitu gimana? Keluar dulu sebentar niat baru masuk lagi. Begitu. Jadi niat. Jadi beda niat saja, yang berniat sekarang ini udah jalan terus pahalanya, yang enggak berniat enggak dapat. Gitu. Jadi ya memang kalau masjid-masjid seperti itu ya kontroversial, akhirnya bermasalah di segi itikafnya. Jadi i'tikaflah di masjid yang memang sudah pasti masjid, dia diwakafkan untuk masjid ya, di masjid manapun, dan kalau bisa yang menyelenggarakan Jumat. Nah, kenapa? Supaya kalau sholat Jumat enggak keluar lagi. Sebab kalau keluar lagi dari masjid itu kehilangan pahala i'tikaf. Ya, makanya sebagian ulama menyatakan harus yang didirikan sholat Jumat. Nah, ada khilafiyah dalam masalah itu. Kenapa? Karena supaya kalau sholat Jumat tidak perlu keluar, itu alasannya, gitu. Itu kalau i'tikaf di bulan Ramadan. Dan itu i'tikaf pun perlu diingat harus di ruangan yang dipakai buat sholat, bukan ruangan misalnya di bawah ini. Tiba-tiba yang di sini i'tikaf di bawah, karena ada kasur, gak sah. Karena yang di bawah bukan masjid. Itu kantor dan dia bukan masjid. Enggak ada mentang-mentang di bawah ada kasur misalnya dia udah nginepnya di bawah aja. Enggak itikaf, harus di ruang orang sholat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mendapatkan pahala semua dari Allah selain mendapatkan ilmu. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.